Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala ya rabbal 'alamin. Ini adalah kajian Mustalah Al-Hadith. Kita sampai di seri 20 dari kajian ini. Dikatakan oleh Syekh Uthaymin rahimahullah, wal wadda'una katsirun wa min akabirihimul masyhurin. Nah, di sini kata Syekh Uthaymin, al wadda'un wadda' itu adalah pemalsu hadis, yang sering memalsukan hadis, yang dikenal sebagai pemalsu hadis. Di wadda'un, mufradnya itu wadda', jamaknya wadda'un katsirun, mereka sangat banyak. Wa min akabirihim, dan dari akabir, orang-orang besar, tokoh-tokoh terkenalnya, itu yang masyhurin, yang terkenal dari mereka, dari tokoh-tokoh, itu di antaranya adalah Ishaq bin Najih Al-Malti. Itu kalau di sini Al-Multi. Kemudian Wa Ma'mun bin Ahmad Al-Harawi. Juga Muhammad bin As-Sa'ib Al-Kalbi. Juga Al-Mughirah bin Sa'id Al-Kufi. Juga Muqatil bin Sulaiman, yang merupakan mufassir. Muqatil ini juga mufassir, namun dikenal juga sebagai pemalsu hadis. Juga Al-Waqidi, yang merupakan ahli tarikh. Nah, ini maksud di sini, Al-Waqidi bin Abi Yahya. Jadi yang pertama tadi Ishaq bin Najih Al-Malti atau Al-Multi, dikatakan oleh anaknya Imam Ahmad bin Hanbal bahwasanya beliau mendengarkan bapaknya berkata, Ishaq bin Najih Al-Malti min Akzab bin Nas, yaitu termasuk dari Akzab bin Nas, orang yang paling banyak bohong. Ya. Baik. Abbas Ad-Dawri berkata, saya telah mendengar Yahya bin Ma'in. Dia menyebutkan, Yahya bin Ma'in menyebutkan Ishaq bin Najih ini, kemudian membaifkannya. Bahkan sampai berkata, La rahimahullah. Semoga Allah tidak merahmati dia. Tapi itu tentang Ishaq bin Malti dan juga yang lain-lainnya. Dan tidak bisa kita rinci satu persatu, tidak perlu juga. Nah, untuk hal ini, karena kita masih dalam tahap pemula. Wahum asnafun aminhum, para pemalsu hadis ini berbeda-beda kelompoknya, macam-macamnya beda. Di antaranya sebagai berikut. Yang awal dan yang pertama, az-zanadiqah, yaitu orang-orang zindiq. Az-zanadiqah jamaknya dari zindiq, yaitu alladzina yuriduna ifsada aqidatal muslimin wa tashwiha al-islam wa taghyir ahkamihi. Az-zanadiqah, orang-orang zindiq ini, mereka adalah yang menginginkan ifsad, merusak akidahnya muslimin. Wa tashwiha al-islam, wa tashwiha al-islam, tashwih menjelekkan, mencampur baurkan Islam. Wa taghyir ahkamihi, dan mengubah hukum-hukumnya. Contohnya Muhammad bin Sa'id, ya, yang dikenal juga al-maslub, yaitu yang disalib. Allazi qatalahu Abu Ja'far al-Mansur, yang telah dibunuh oleh Abu Ja'far al-Mansur. Wadu'a hadisan an Anasin marfu'an. Maka dia, yaitu Muhammad bin Sa'id, telah memasukkan hadis dari Anas secara marfu', yaitu tersandar pada Nabi, katanya, ana khatamun nabiyyina la nabiyya ba'di illa ayyasha Allah. Apa hadis maudhu'nya ini? Saya adalah akhir dari para nabi. La nabiyya ba'di illa masyaallah illa ayyasha Allah. Tidak ada nabi setelah saya kecuali jika Allah menghendaki ada. Ini bertentangan sekali dengan akidahnya kaum muslimin. Hadis maudhu' ini disebutkan oleh Imam Az-Zahri dalam kitab Al-Mughni fi Du'afa. Juga bisa dilihat dalam Tadrib Ar-Rawi karya As-Suyuti. Jadi perkataan ana khatamun nabiyyin la nabiyya ba'di la yasallah itu hadis maudhu' yang ditularkan oleh seorang zindiq bernama Muhammad bin Said yang pernah disalib. Contoh lain, misal akhir, contoh lain. Abdul Karim bin Abil Auja alladhi qatalahu ahadul umara al-abbasiyin fil Basrah. Abdul Karim bin Abi Al-Auja yang dibunuh oleh salah satu gubernur Abbasiyah dalam di Basrah. Wa qala hina qudima lil qatl laqad wada'tu fikum 4000 hadis. Uharrimu fiha al-halal wa uhallilu fiha al-haram. Kata Abdul Karim bin Abi Al-Auja, Auja, ketika hendak dibunuh orang ini berkata, aku telah membuat, memalsukan 4000 hadis palsu di antara kalian, yang di dalamnya aku haramkan yang halal, dan aku halalkan yang haram. Ada yang mengatakan bahwa orang-orang zindiq telah membuat 14000 hadis palsu atas nama Rasulullah. Na'udzubillah dari hal-hal semacam ini meracuni kaum muslimin. Kemudian yang kedua, al-mutazallifuna al-khulafa wal-umara, yaitu orang-orang yang mencari muka di hadapan para khalifah dan gubernur. Contohnya siapa? Ghiyath bin Ibrahim. Ghiyath bin Ibrahim. Dakhala al-Mahdi. Dia pernah masuk menemui al-Mahdi. Wa huwa yal'abu bil hammam, fa qila lah haddatha amirul mu'minin. Fa saqa sanadan wa da'a bihi haditsan 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Annahu qal la sabaqa illa fi khuffin aw naslin aw hafirin aw junah. Jadi Ghiyath bin Ibrahim ceritanya dia pernah masuk menemui Al-Mahdi. Ketika itu dia sedang bermain-main dengan burung merpati. Kemudian dikatakan kepadanya kepada Al-Mahdi, kalau afwan, Al-Mahdi berkata kepadanya atau ada yang berkata dari para pengawal atau pegawai. Ya. Hadis Amirul Mukminin. Sampaikanlah hadis, ceritakanlah hadis kepada Amirul Mukminin. Kemudian dia pun menyebutkan sanad dan membuat hadis palsu atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Nabi bersabda, tidak ada hadiah atau taruhan kecuali dalam lomba pacuan unta, memanah atau melempar tombak, pacuan kuda atau burung. Maka mendengar itu, Al-Mahdi malah berkata, akulah yang menjadi sebab ia melakukannya. Yaitu akulah yang membuat orang ini membuat hadis palsu supaya mencari muka. Kemudian dia pun, yaitu Al-Mahdi, meninggalkan burung merpati tersebut dan memerintahkan supaya disembelih sebagai perlawanan terhadap orang yang cari muka tersebut. Kemudian yang ketiga, lagi-lagi cari muka. Al-mutazallifuna ilal amah bizikril ghara'ib targhiban au tarhiban au iltimasan lil mal au jah. Orang-orang yang mencari muka di hadapan orang awam dengan menyampaikan cerita-cerita aneh ghara'ib. Ya, dalam rangka dimaksudkan mentarhib, anjuran berbuat baik, dan mentarhib, menakut-nakuti. Hal ini dilakukan untuk mencari harta atau kedudukan. Misalnya adalah para tukang cerita yang suka menyampaikan cerita-cerita aneh di masjid-masjid dan tempat-tempat perkumpulan yang dapat membuat orang-orang tercengang. Kita baca lagi terjemahannya. Dinukil dari Imam Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in bahwa keduanya pernah mengerjakan sholat di Masjid Rasofah. Rasofah. Kemudian ada seorang tukang cerita berdiri lalu berkata, ya, jadi ini ceritanya Yahya dan juga Imam Ahmad. sedang sholat di masjid Ar-Rasafah. Ada orang tukang cerita berdiri, lalu berkata, di ceritanya. Jadi memang pada saat itu tentu Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in merupakan orang yang masyhur. Ketika suatu cerita atau hadis dinisbatkan kepada Ahmad bin Hanbal atau Yahya bin Ma'in, maka orang-orang akan mendengarkan. Maka dikatakan, Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in telah menceritakan kepada kami. Kemudian dia menyampaikan syaratnya kepada Nabi SAW, bahwa beliau bersabda, man qala la ilaha illallah, khalaqallahu lahu min kulli kalimatin, khairan min qaruhu min zahabin, wa rishuhu min mirjan. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah, Allah akan menciptakan baginya dari setiap kata, seekor burung yang paruhnya terbuat dari emas, dan bulunya terbuat dari marjan. Lalu menceritakan cerita yang panjang. Setelah selesai cerita dan mengambil upahnya, Yahya memanggilnya dengan isyarat tangannya. Hei, sini, sini, sini. Kemudian orang tadi menghadapnya dengan harapan akan mendapatkan pemberian. Dikiranya bakal dikasih sesuatu nih. Karena memang pikirannya itu hanya upah, upah, dan upah. Kemudian Yahya bertanya kepadanya, siapa yang menceritakan hadis ini kepadamu? Maka dia menjawab, Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Lalu Yahya berkata, aku ini Yahya bin Ma'in. Dan ini adalah temanku Ahmad bin Hanbal. Kami tidak pernah mendengar hadis seperti ini Rasulullah. Maka tukang cerita tadi melawan dengan mengatakan, saya selalu mendengar bahwa Yahya bin Ma'in adalah orang bodoh. Aku tidak mengetahuinya dengan pasti kecuali saat ini. Seakan-akan tidak ada Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hanbal dalam hadis tadi selain kalian berdua. Maksudnya, bisa jadi yang saya temui itu Yahya bin Ma'in lain dan Ahmad bin Hanbal lain, bukan kalian berdua. Nah, sesungguhnya aku telah menulis hadis dari 17 orang yang bernama Ahmad bin Hanbal dan Yahya bin Ma'in. Maka ini menunjukkan kegilaan dan kebodohan dia. Kemudian Ahmad menutupkan lengan bajunya di wajahnya dan berkata, aduh, biarkan dia pergi. Kemudian orang itu pun pergi, berdiri dengan gaya mengolok-olok kepada mereka berdua. Na'udzubillah. Ini udah terlalu murakkab kejahilannya dan kebodohannya. Na'udzubillah dari hal-hal seperti ini. Kebodohan yang benar-benar dipelihara bahkan berlipat-lipat dustanya. Baik, kita lanjutkan. Di antara golongan orang-orang yang memalsukan hadis adalah yang keempat. Orang-orang yang sangat bersemangat dalam beragama. Dia bersemangat sekali dalam beragama. Al-Mutahammisun. Orang-orang yang sangat berhamasa dalam beragama. Yad'una hadis fi fadalil Islam. Lalu membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan-keutamaan Islam. Wa ma yattasifi dan hal-hal yang berhubungan dengannya. Wa fi zuhdi fi dunya juga mereka membuat hadis yang menceritakan keutamaan zuhud terhadap dunia. Wa nahwu dzalik dan semacamnya. Liqasdi iqbalin nasi 'ala ad-din. Tujuannya apa? Sebenarnya tujuannya baik supaya manusia mau menerima agama ini. Ya. Wa zuhdihim fi dunya dan supaya mereka mau bersikap zuhud terhadap dunia. Misal contohnya Abi Asmah atau Abi Ismah contohnya. Abi Ismah Nuh bin Abi Maryam. Di sini Abu Ismah enggak boleh pakai koma. Jadi Abu Ismah Nuh bin Abi Maryam seorang qadhi di Marwah. Marwah baca Marwah. Dia membuat hadis palsu tentang keutamaan surat-surat dalam Al-Quran, Abu Ismail Nuh bin Abi Maryam ini. Surat demi surat. Dia berkata, sesungguhnya aku melihat. Maka apa kata dia? Inni ra'aitun nas a'radu anil Quran. Washtagalu bifiqhi Abi Hanifah wa Maghazi bin Ishaq. Penyebab dia membuat hadis palsu. Dia berkata begini, sesungguhnya saya melihat manusia berpaling dari Al-Quran. Dan menyibukkan diri pada fiqhnya Abi Hanifah dan Maghazinya Ibn Ishaq. Maka kecemburuan dia terhadap orang-orang yang mulai meninggalkan Al-Quran membuat dia melakukan suatu hal yang menyebabkan dia merugi, na'udzubillah. Yaitu memalsukan hadis. Maka ia pun memalsukan hadis karena hal seperti itu. Kemudian hal yang kelima, al-muta'assibuna li madhhabin aw tariqatin aw baladin aw matbu'in aw qabilatin. Orang-orang yang fanatik terhadap mazhab. Orang-orang yang fanatik terhadap mazhab, fanatik pada suatu tarekat tertentu, fanatik pada suatu negeri tertentu, fanatik pada tokoh yang diikuti tertentu, ya ulama-nya, kiai-nya ya, dan fanatik terhadap kabilah tertentu. Mereka membuat hadis-hadis palsu tentang keutamaan-keutamaan dan pujian terhadap sesuatu yang mereka fanatikkan. Contohnya adalah Maisarah bin Abdi Rabbih. Dia mengaku membuat 70 hadis palsu atas nama Nabi mengenai keutamaan-keutamaan Ali bin Abi Thalib. Maka inilah insyaAllah hal yang bisa kita sampaikan tentang para pemalsu hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kedustaan di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.